ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan syarat-syarat salat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala. Naam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca syarat salat yang ketiga, yaitu istitbadul qiblah. Ketika salat maka harus menghadap ke arah kiblat. Naam. Kemudian kita masuk pada syarat yang keempat, asyartu rabi', syarat keempat dari syarat-syarat salat, yaitu an-niyatu, yakni niat. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa inna salata la tasihu illa biniyah. Maka sesungguhnya salat ini tidaklah sah kecuali ada padanya niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Dalam ayat dalam hadis ini kata beliau, wa qad dalatil ayat, atau dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya amalan itu dikerjakan dengan niat. Apapun amalan tersebut, maka di sini menjelaskan kepada kita di antara syarat sahnya amalan seseorang ialah disertai dengan niat, seperti amalan salat. Naam. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya niat ketika hendak sholat ini merupakan syarat di dalam sholat. Naam. Wa qad dalatil ayatul karimatu 'ala al-i'tibari niyyati fil ibadat. Kata beliau, dan sungguh telah dijelaskan dalam banyak ayat-ayat yang mulia pembahasan ia menjelaskan kepada kita untuk memperhatikan niatan-niatan kita di dalam beribadah. Mislu qawlihi ta'ala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam washabihi. seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-28, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat mereka, ya, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, ruk'a, mereka itu ruku', sujada, dan juga mereka sujud. Untuk apa mereka sujud dan ruku' tadi? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mana sujudnya mereka itu dan ruku'nya mereka ialah mengharapkan, yakni meniatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita pentingnya bagi kita untuk memperhatikan niat, menata hati kita di dalam kita beribadah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana tatkala mereka itu sujud atau mereka rukuk, tidaklah mereka sujud dan rukuk itu melainkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan dengan rukuk tadi dan sujud tadi, mengharapkan yakni menginginkan, nah, meniatkan untuk mendapatkan fadilah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah apa yang kalian infakkan melainkan kalian mengharapkan wajah Allah padanya. Di dalam hadis, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita untuk kita tatkala berinfak, bersedekah, naam, hendaknya kita mengharapkan atau meniatkan dengan sedekah tadi, infak tadi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini di antara bentuk niat di dalam beribadah. Ya. Ayat ini pula kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menjelaskan kepada kita pentingnya bagi kita untuk memperhatikan niatan kita di dalam beribadah, atau menunjukkan kepada kita bahwasanya tidaklah kita mengerjakan suatu amalan ibadah melainkan padanya mesti terdapat niatan. Naam. Walayatu fi hadza katsiratun, dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat-ayat yang menjelaskan atau yang menunjukkan tentang niat dalam beribadah ini sangat banyak, kata beliau. Wa qala, dan di antaranya pula ialah firman Allah Subhanahu wa taala selain dua ayat yang kita bacakan, di antaranya juga ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah, yakni keluarnya tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hijrah kepada Allah dan rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian dia meninggal, nah, di tengah-tengah hijrahnya dia tadi. Tayib, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka orang tersebut telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia belum menyelesaikan hijrahnya. Naam. Mungkin masih mau hijrah, masih punya niatan mau hijrah, atau di tengah-tengah hijrahnya tersebut qadarullah dia meninggal. Maka orang yang demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Karena apa? karena niatan dia. Nah, niatan untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga ayat yang kita bacakan ini, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjelaskan kepada kita pentingnya untuk memperhatikan niatan kita dalam melaksanakan ibadah, dan tidaklah suatu ibadah itu dikerjakan melainkan padanya terdapat niat. Naam. Kemudian perlu diketahui yang namanya niat, mahalluha fil qalb. Niat ini tempatnya di dalam hati. Yang mana niat ini secara bahasa ialah al-qasdu wal irada. Niat itu ialah tujuan dan keinginan. Itu yang namanya niat. Seseorang yang menginginkan sesuatu, ini namanya seseorang yang telah berniat. Ini namanya niat. Maka yang demikian ini letaknya di dalam hati. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Naam. Maka nanti setelah kita mengetahui bahwasanya yang namanya niat ini adalah keinginan, tujuan, dan letaknya di dalam hati, maka apa-apa yang diucapkan oleh lisan kita tatkala ingin mengerjakan suatu ibadah itu namanya bukan niat, namun at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat. Ya, kenapa? Karena yang namanya niat itu sesuatu yang ada dalam hati. Adapun kalau kita melafadzkan, berarti kita melafadzkan apa yang ada dalam hati kita, yakni melafadzkan niat. Nah, ini harus dibedakan. Dan apa hukumnya melafadzkan niat dalam ibadah? Nanti akan dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kata beliau, "Faniyatu syartun min syuruti shihhati shalah." Yang namanya niat ini merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Tayyib. La tasihhu shalatu illa biha. Maka salat ini tidak akan sah kecuali dengan niat. Kemudian beliau mengatakan, wa hiya fil haqiqati laisat bil amri sa'd. Yang namanya niat ketika ingin mengerjakan suatu amalan ibadah, kalau dipandang secara hakikatnya ini merupakan sesuatu yang bukanlah sulit, kata beliau. Naam. Kullu insanin 'aqilin mukhtarin yaf'alu fi'lan fa innahu qad nawah. Kata beliau, yang namanya niat ini bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. Naam. Kenapa? Karena setiap orang, setiap insan yang memiliki akal, yang memiliki pilihan, ya, tatkala dia melakukan suatu perbuatan, mesti dia telah meniatkannya. Nah, ya, ini kata beliau. Beliau ingin menjelaskan kepada kita apa itu niat. Nah, kata beliau yang namanya niat itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena setiap orang yang berakal, orang yang naam memiliki pilihan, tatkala dia melakukan sesuatu, mesti sebelum dia melakukan sesuatu tersebut dia sudah meniatkan terlebih dahulu. Naam. Maka kata beliau, fala tahtaju ila ta'bin wala ala nutqin mahalluha alqalb. Maka dalam berniat ini tidak dibutuhkan yang namanya bersusah payah, capek-capek terlebih dahulu. Wala ala nutqin, dan juga tidak perlu untuk diucapkan, dilafadzkan dengan lisan. Kenapa? Mahalluha alqalb. Karena yang namanya niat ini letaknya di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Nah, wali anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyah. Dan juga ditambah lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat di dalam ibadahnya. Ya, secara umum. Taib. Yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sih itu niat. Ya. Kapan seseorang itu dikatakan telah berniat? Beliau mengatakan, yang namanya niat ini perkara sesuatu yang mudah. Tidak perlu untuk bersusah payah untuk menjadikan seseorang itu baru menjadi berniat dalam mengerjakan suatu amalan. Kenapa? Karena setiap kita ingin melakukan sesuatu, contoh mau makan atau mau piknik, nah, atau mau beli, tatkala kita melakukan tindakan tersebut, itu sudah ada dalam hati kita keinginan untuk melakukannya. Itulah yang dinamakan dengan niat. Ya. Maka kata beliau, tidak perlu lagi kita bersusah-susah untuk berniat, apalagi mengucapkan niat. Ditambah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk melafadzkan niat kita di dalam beribadah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kenapa? Karena yang namanya niat itu letaknya di hati, bukan di lisan kita. Maka apabila kita melafadzkan apa yang ada pada hati kita, itu bukan niat namanya, tapi talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat. Naam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, fala tahtaju ila ta'bin wala ala mutqin mahalluhal qalb. Maka niat ini tidak butuh untuk kita bercapek-capek dengannya baru sampai kita pada niat. Dan juga tidak perlu untuk kita mengucapkannya, karena yang namanya niat ini letaknya di hati. Ditambah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melafadzkan niatnya di dalam beribadah. Tayyib. Kecuali pada ibadah tertentu saja, seperti ibadah umrah, haji. Naam. Adapun pada keumuman ibadah yang lainnya, salat dan semisalnya, ini tidak dibenarkan dengan melafadzkan niat tadi. Naam. Beliau mengatakan, wala amara ummatahu binutqin biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan niatnya di dalam beribadah, dan juga tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan yang demikian. Apa itu? Melafadzkan niat ketika beribadah. Baik. Wala fa'alaha ahadun min ashabihi fa aqarrahu ala dhalik. Dan tidak ada satupun, kata Syekh Muzaimin, tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan demikian itu, apa? Yang melafadzkan niat kemudian diikrarkan oleh seorang. Yang para sahabat tidak ada yang pernah mengerjakan demikian. Nabi tidak pernah melafadzkan niat, nah, dan juga tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan tindakan yang demikian. Begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada yang pernah melafadzkan niatnya ketika beribadah. Baik. Fannutku bin niyati bid'atun. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melafadzkan niat tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh beliau kepada umatnya, dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, melafadzkan niat ketika beribadah ini merupakan suatu bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Kenapa? Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak perintahkan, tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Ini kata beliau. Hadza al-qaulur rajih. Maka inilah pendapat yang benar berkaitan dengan niat. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang namanya niat itu adalah suatu keinginan yang ada di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Dan niat itu letaknya di hati. Maka tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, dengan lisan kita. Bahkan mengucapkan niat dengan lisan, dengan mulut kita, seperti nawaitu dan semisalnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba cari hadisnya. Naam. Dan juga Nabi tidak pernah memerintahkan yang demikian ini kepada umatnya. Dan tidak ada pun satu sahabat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang melakukan demikian yang kemudian diikrarkan oleh sahabat yang lainnya. Maka kesimpulannya, melafadzkan niat dalam ibadah adalah suatu kebid'ahan, suatu yang dimunculkan di dalam agama Islam yang padahal itu bukanlah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pendapat yang sahih, yang rajih, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam permasalahan niat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Li'annaka ka'annama tusyahidu Rasul alaihi salatu wassalam wa ashhabahu yusalluna laisa fihim ahadun nataqa qala Allahumma inni nawaitu an usalli." Baik. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan kepada kita, bahwa tidak perlu kita untuk melafadzkan niat kita dalam beribadah, bahkan perkara yang demikian ini merupakan suatu kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau menyebutkan suatu kisah yang disampaikan kepada beliau. Dari sini kita akan lihat, ya, perbedaan antara seseorang yang melaksanakan suatu ibadah yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan seseorang yang melakukan ibadah, naam, menyelisihi apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan membuat ajaran tersendiri di dalamnya. Beliau menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sebuah kisah. Naam. Qala li, ada seseorang yang dia tuh bercerita kepadaku, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Inna syakhsan fil Masjidil Haram qadiman arada an yusalliya fa uqimatish shalatu fa qala Allahumma inni nawaitu an usalliya adh-dhuhra arba'a raka'atin lillahi ta'ala khalfa imamil Masjidil Haram." Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada seseorang yang dia bercerita kepadaku, yang mana ada seseorang yang dia ingin mengerjakan salat di Masjidil Haram dahulu. Naam. Di mana dia ingin mengerjakan salat, dan tatkala ditegakkan salat, naam, mulailah orang yang ingin salat tadi dia mengatakan, "Allahumma inni nawaitu an usalli adh-dhuhra arba'a raka'ati lillahi ta'ala khalfa imamil Masjidil Haram." Maka orang yang mau sholat ini dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku niatkan untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, ya, karena Allah Ta'ala di belakang imam Masjidil Haram. Naam. Lama arada ayukabbira, maka tatkala orang yang mau sholat ini dia mau bertakbir. Naam. Qala lahu rajul ila jiwarihi, maka ada orang yang di sampingnya berkata kepada orang yang lainnya, naam, isbir baqiya alaik, sabar, jangan dulu takbir, masih ada yang kurang, katanya. Qala mal baqi, apa yang kurang? Kata dia, qala lahu qul fil yaumil fulani wa fi tarikhil fulani min asyhari wa sunnati hatta la tadhiya hadhihi wathiqa. Ya, apa yang kamu niatkan tadi itu kurang, tapi kamu harus tambah lagi, ya. Kamu jangan cuma mengucapkan nawaitu dan sampai tadi saja, tapi tambahkan lagi pada hari sekian, ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, baru kamu takbir. Nah, ini ma'asyiral muslim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kisah yang terjadi, ya, di Masjidil Haram. Naam. Apa kata beliau? Fata'ajjaba ar-rajul, maka orang yang mau salat tadi, yang dia tadi mengatakan nawaitu an usalli az-zuhra, dia mulai heran. Naam. Heran dengan apa yang disampaikan oleh tetangganya tadi yang ada di samping dia yang mau salat bersama dia. Baik. Maka kata tetangganya, hal anta tu'limullah azza wa jal, apakah kamu ini mau kasih tahu Allah, ya, dengan apa yang kamu ingin kerjakan? Naam. Kata dia, Allah ya'lamu ma tuwaswisu bi nafsi, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Naam. Hal tu'limullah bi adadi raka'atil wal awqat, apakah engkau ingin memberitahukan Allah dengan jumlah rakaat dan waktu yang kamu lakukan ketika sholat? Baik. La da'iya lahu, Allahu ya'lamu hadza. Tidak perlu kamu lakukan yang demikian ini. Kenapa? Allah Maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan tersebut. Fa niyyatu mahalluhal qalb. Yang namanya niat itu letaknya di hati. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Tatkala seseorang beribadah, na'am, tidak berlandaskan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para salafus saleh, maka demikianlah ibadah yang dia lakukan seakan-akan menjadikan dia terasa berat, ya. Yang tadinya cukup dia salat dengan keinginan dalam hatinya, ditambah lagi harus melafadzkan demikian dan demikian, memberatkan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesuatu yang bukan dalam agama Islam ini merupakan sesuatu yang sebenarnya adalah yang berat. Nah, walaupun pelakunya menikmatinya. Tayyib. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan dari amalan-amalan ketaatan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kita tidak perlu lagi mengucapkan yang demikian, memperjelaskannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita. Thayyib. Maka yang namanya niat dalam beribadah, ya, cukup seseorang dia memiliki keinginan untuk melakukan suatu ibadah, suatu amalan, maka dia dikatakan telah berniat padanya. Adapun at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat, ini merupakan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan oleh mereka as-salafus salih. Naam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi beliau mengatakan, walakin Kama na'lamu anna shalawati tanqasimu ila aqsam nafilin mutlaqin wa nafilin muayyanin wa fariidah. Namun sebagaimana kita ketahui yang namanya salat, salat-salat yang ada ini terbagi menjadi ada yang namanya salat sunnah mutlak, ada yang salat sunnah muayyan, dan ada juga salat fardu. 6. Kemudian beliau mengatakan al-faraidu khamsun. Adapun salat-salat yang fardu ada 5. Al-fajr wal-zuhr wal-asr wal-maghrib wal-isya. Yaitu salat fajar, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Ini merupakan salat fardu. 6. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, "Idza ji'ta ilal masjid fi waqti al-fajr, famadza turidu an tusalli?" Kata Syekh Utsaimin, "Kalau seandainya engkau datang ke masjid di waktu fajar, yakni di waktu subuh, ya, maka apa yang engkau hendak kerjakan dari sholat? Yakni sholat apa yang akan engkau kerjakan tatkala itu di waktu yang demikian?" Nah, kata beliau, "Aturidu antusholli al-maghrib?" Apakah di waktu fajar tadi, di waktu subuh, engkau mau sholat maghrib? La, tentu tidak, ya. Bal fajar, mesti kamu akan sholat subuh. Kenapa? Karena itu adalah waktu sholat subuh. Tidak mungkin kamu sholat maghrib. Nah, ini kata beliau, "Jita wa kabarta wa anta nawil as-salat, lakin ghaba an dhihnika annahal fajar." Kata beliau, engkau datang, naam, kemudian engkau bertakbir dan engkau berniat untuk mengerjakan sholat, akan tetapi kata beliau, ghaba an dhihnika annahal fajar, engkau lupa itu adalah sholat fajar. Baik. Lalu bagaimana? Kata beliau, wa hunaka mas'alatun. Di sini ada permasalahan. Kata beliau, "Idza ji'ta wa kabbarta wa ghaba an dhihnika ayyu salatin hiya?" Wahada yaqa'u katsiran nasiyama idza ja'a bi sur'atin yakhsha an tafutahu ar-raka'ah. Terkadang kita itu datang untuk melaksanakan salat, ya, apalagi terburu-buru. Di tengah-tengah salat kita lupa, atau kita ini sedang salat apa? Naam, tidak sadar. Tiba-tiba aja salat begitu, tapi kita niatnya untuk salat. Ya. Tayib. Ini kata beliau banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Apalagi mereka orang-orang yang dia itu terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Beliau contohkan, apabila kita datang di waktu sholat fajar, sholat subuh, naam, mungkin sama-sama gelap, ya, naam, kata beliau, tidak mungkin di waktu sholat subuh kita mengadakan sholat maghrib. Namun terkadang ketika kita sholat dalam keadaan kita dari rumah tadi, itu niatnya memang pengen sholat. Namun karena dalam sholat itu kita tersibukan, sehingga kita lalai dari sholat fajar tadi. Ya, terkadang baru ingat niatnya dalam tengah-tengah sholat. Taib. Lalu bagaimana yang dipikir ini? Beliau katakan, hal ini pula banyak terjadi dari kalangan kaum muslimin, apalagi mereka orang yang tergesa-gesa dalam mengerjakan sholat. Taib, yang khawatir tertinggal rakaat. Masalan, beliau berikan contoh. Jita wa hadarta wa kabbarta lakinnaka lam tastahdir annaka turidul fajr. Seperti kita salat, ya. Kita datang ke masjid, naam, kemudian kita bertakbir. Tapi ketika kita salat, kita tidak meniatkan untuk salat fajar, yakni tidak terbetik dalam hati kita untuk melaksanakan sholat subuh. Cuma datang taunya dari rumah terus pergi di waktu itu karena sholat subuh, kita sholat subuh. Cuma pas kita lagi takbir, kita tidak tanamkan di dalam hati kita ini sedang sholat subuh. Naam. Kata beliau, fahuna la hajata. Maka di sini tidak mengapa. Kenapa? Kata beliau, wa wuquu hadhihi sholati fi waqtiha dalilun ala annahu innama arada hadhihi sholat. Maka sholat yang kamu kerjakan tadi dengan waktu yang sholat subuh itu, ini sebagai dalil, ya, bahwasanya engkau datang dari rumah ke masjid tidak lain ialah untuk mengerjakan sholat subuh. Ini kata beliau. Ya, yakni beliau ingin menyampaikan kepada kita, atau contoh yang lainnya mungkin sholat zuhur atau sholat asar. Ya, contohnya mungkin sholat zuhur saja. Ketika kita tiba waktu sholat zuhur, kita dari rumah sudah siap-siap mau sholat. Nah, ketika kita sudah mau sholat, mau takbir, kita tidak menghadirkan niat kita untuk sholat zuhur. Nah, maka apakah sholat kita tadi ini sah ataukah tidak? Beliau mengatakan tetap sah sebagai sholat zuhur. Walaupun tatkala kita itu, nah, ketika waktu mau takbir tidak meniatkan sholat zuhur. Kenapa? Karena kita sudah niat dari awal tadi apa? Justru waktu itu saja, waktu zuhur tadi itu sudah menunjukkan bahwasanya perginya kita ke masjid tadi pada waktu itu tidak lain adalah untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini kata beliau, ya. Dan ini banyak terjadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pada diri kita mungkin sering, ya. Ketika tiba waktu maghrib, karena yang namanya sholat ini terus berulang tiap harinya, jadi tiba waktu begitu, waktu maghrib, kita datang dari rumah niatnya mau sholat. Ketika kita mau bertakbir, kita tidak tanamkan di dalam hati kita ini sholat maghrib. Nah, sehingga kita tetap sholat saja. Nah, apakah yang sholat ini dianggap atau sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tanya apa tujuan kita dari rumah tadi untuk datang ke masjid, apakah untuk sholat selain sholat maghrib? Maka tidak. Maka sholatnya kita pada waktunya tersebut itu sudah menunjukkan niatnya kita. Ya, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Dan masih ada lagi penjelasan beliau dari faedah seputar masalah yang beliau sampaikan tadi, yang insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara syarat dari sahnya salat ialah dengan niat, yang mana niat ini letaknya di dalam hati. Naam, dan tidak perlu untuk kita mengucapkannya, karena mengucapkan niat ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk an-nabi sallallahu alaihi wasallam. نكتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.